Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan dari kitab mana ini? Mohon maaf ya. Mari kita lanjutkan pembahasan dari kitab Kasyifatus saja. Ini sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai apa saja yang disunahkan untuk dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalan Nawawi rahimallahu taala. Yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutubil musannafah. Imam Nawawi berkata, ini Nawawi yang Syam ya. Nawawi yang penulis Minhaj ya, bukan penulis Kasyifatus saja. Kalau Nawawi yang penulis Minhajut Thalibin itu namanya sebenarnya bukan Nawawi. Nawawi itu nisbat ke tempat ya. Nawah itu nama tempat. Kalau Nawawi penulis apa Kasyifah ini itu memang namanya Muhammad Nawawi. Jadi An-Nawawi mengatakan bahwa disunahkan memuji Allah ya. Ya, jadi ini sekarang yang dibahas adalah alhamdulillah ya, bukan bismillah ya. Mohon maaf tadi salah. Ya, disunahkan menulis alhamdulillah dalam memulai tulisan-tulisan yang ditulis. Jadi setiap penulis yang ingin menulis kitab itu kesunahannya adalah memulai dengan alhamdulillah. Wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisin. Wa qira'ati talibin baina yadayil muallimin. Sawa'un qara'a hadisan aw fikhan aw ghairahuma. Begitu pula kesunahan mengucapkan alhamdulillah, kesunahan memuji Allah itu juga berlaku untuk permulaan membaca. Membaca maksudnya mengajar ya. Bagi guru yang ingin mengajar, itu sebelum dia mengajar, kesunahannya memuji Allah. Atau murid yang membacakan kitabnya di depan guru. Jadi kalau di dalam pesantren kan ada istilah sorogan ya. Pesantren yang saya pernah belajar di sana itu ada istilah sorogan. Sorogan itu ya belajar tapi yang baca muridnya. Jadi ini ternyata kebiasaan atau tradisi para ulama zaman dahulu. Ada tradisi belajar mengajar. Ini malah ada anak-anak teriak ini. Saya ulangi ya. Ini mohon maaf kalau ada suara-suara. Saya ulangi. Belajar mengajar itu kadang kitabnya dibaca oleh gurunya, kadang dibaca oleh muridnya. Keduanya itu disunahkan memulainya dengan alhamdulillah, dengan memuji Allah ya, dengan memuji Allah. Tidak harus menggunakan kalimat alhamdulillah. Ini tidak membedakan apakah yang dibaca itu adalah kitab hadis atau fikih atau yang lain. Yang penting kondisi belajar mengajar itu ada kesunahan memuji Allah terlebih dahulu. Wa ahsanul ibarati fi dzalik alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menurut Imam Nawawi, kalimat yang paling baik digunakan memuji Allah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini versi dari Imam Nawawi ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kalimat apa yang paling baik digunakan untuk memuji Allah? Kalau menurut Imam Nawawi jawabannya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ba'du syafi'iyah afdhalul mahamidi ayyuqala alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini versi kedua. Sebagian ulama yang bermadzhab Syafi'i mengatakan bahwa pujian yang paling utama adalah kalimat alhamdulillah hingga akhir ini ya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang mencukupi seluruh nikmatnya dan juga membalas seluruh tambahan-tambahannya. Jadi nikmat, segala nikmat yang diberikan kepada kita, semua nikmat itu kita balas dengan alhamdulillah. Begitu pula bila nikmat itu ditambah. Kalau nikmat itu ditambah ya kita memuji lagi. Maksudnya wa yukafiu mazidah. Wa qila afdhalul mahamidi ayyuqala alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam. Ini versi ketiga. Ada yang mengatakan bahwa pujian yang paling utama itu kalimat Alhamdulillah hingga akhir ini ya. Segala puji bagi Allah dengan seluruh pujian-pujian yang diberikan kepadanya, baik pujian yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. Wa apa? Zada ba'duhum adada khalqihi kullihim ma 'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Kalimat pujian yang ketiga ini sebagian ulama yang lain menambahnya ya. Jadi tidak sebatas wa malam alam saja. Setelah kalimat wa malam alam ini ditambah lagi dengan adada khalqihi kullihim ma'alimtu minhum wa malam alam. Sejumlah, jadi aku memuji kepada Allah, jumlah pujianku itu sejumlah seluruh makhluk yang dimilikinya, seluruh makhluk yang ada, baik makhluk yang sudah aku ketahui maupun makhluk yang belum aku ketahui. Jadi pujiannya banyak sekali ya. Wa fi khabar Ibnu Majah an Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Ada satu riwayat dari Ibnu Majah ya, hadis Ibnu Majah yang meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bercerita bahwa setiap Rasulullah melihat sesuatu yang disukai, maka Rasulullah mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah zat yang dengan kenikmatannya semua kebaikan menjadi sempurna. Jadi kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna karena mendapatkan kenikmatan dari Allah. Wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillah ala kulli hal. Rabbi inni a'udzu bika min hali ahli nar. Kalau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang dibenci, maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di semua kondisi ya, pada semua kondisi. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari segala perbuatan penghuni neraka. Jadi meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat-sifat penghuni neraka, bukan sifat-sifat negatif ya. Jadi ini dua kalimat yang dibaca oleh Rasul ya, di saat suka dan di saat tidak suka, itu berbeda yang diucapkan. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. yang di dalam kurung ini safinah ya. Hanya kepada Allah kami meminta pertolongan atas segala urusan dunia maupun urusan agama. Wa bihi la bi ghairihi. Hanya dengan Allah, tidak dengan selainnya. Ai natlubul ma'unata fataqdimul jari wal majrur li ifadatil ihtisas. Jadi ini sebentar ya, ada gangguan suara ini. Hanya kepada Allah, hanya kepada Allah, tidak dengan yang lainnya. Jadi kita meminta pertolongan itu kan hanya kepada Allah saja, tidak meminta pertolongan kepada yang lain. Makna dari nasta'inu adalah kita meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Di sini kata wabihi itu kan susunan normalnya, huruf jar itu terletak di belakang. Normalnya seperti itu. Nasta'inu baru bihi. Karena huruf jar itu kan dalam susunan kalimat, huruf jar ini kan sebagai pelengkap ya. Sebagai pelengkap, itu pelengkap itu kan di belakang letaknya. Biasanya kan subjek, predikat, objek, pelengkap atau keterangan-keterangan itu kan di belakang. Huruf jar ini juga sama, mestinya ada di belakang. Jadi susunan normalnya mestinya wa nasta'inu bihi, nasta'inu dulu baru bihi. Ya. Ini di sini mengapa bihinya diletakkan di depan? Kalau bihinya diletakkan di depan itu bisa memiliki makna la bi ghairihi ini. Jadi la bi ghairihi ini adalah makna dari penempatan bihi di depan. Jadi mendahulukan huruf jar dan majrur itu bisa menambah arti mengkhususkan. Kalau terjemahnya ada tambahan hanya, Jadi kalau wa nasta'inu bihi itu artinya kami meminta pertolongan kepada Allah. Itu terjemahnya. Tapi kalau dibalik wa bihi nasta'inu, kami hanya, ada tambahan hanya, kami hanya meminta pertolongan kepada Allah. Jadi tambahan hanya itu kalau dalam bahasa Arab cukup dengan mendahulukan huruf jar ini. Jadi tidak perlu menambah kalimat, hanya dibalik saja sudah otomatis ada tambahan hanya. Ini sama seperti dalam Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu. Itu susunan normalnya kan fi'il fa'il baru maf'ul ya. Mestinya kan na'buduka, mestinya kami menyembah kepada engkau. Mestinya kan begitu susunan normalnya, tapi engkaunya diletakkan di depan. Iyyaka baru na'budu. Kalau di depan berarti ada tambahan hanya tadi, ada tambahan ikhtisos, hanya kepada engkau kami menyembah. Itu dalam bahasa Arab seperti itu ya. Ala umur dunya watin. Yutlaku dinu lughatan ala ma'anin katsirah. Kata din ya, kata din. Ini yang dibahas cuma din saja. Kata dunianya tidak dibahas ya. Kata dunia ini tidak diartikan apa ya kan? Kan ya, ya kasihan juga ya. Dunia dan din ini kan bersandingan ya. Yang satu dijelaskan artinya apa, yang dunia tidak kan juga kasihan juga ini. Kata din secara makna bahasa itu secara apa, etimologi ya, etimologi atau apa itu. Secara makna bahasa din ini memiliki banyak arti. Din itu kalau kita membuka kamus ada banyak arti. Minha to'ah wal ibadah wal jaza'u wal hisab. Termasuk dari beberapa makna yang dimiliki oleh din adalah to'at ya, ta'at, kemudian ibadah, kemudian balasan, kemudian hitungan ya, menghitung hitungan sesuatu. ya ini terima kasih yang subscribe. Kemudian ini halaman berikutnya. Itu secara tinjauan bahasa tadi. Wasar'an alama syara'ahullahu 'ala lisani nabihi minal ahkam. Kalau ditinjau dari sisi syariat, dari sisi istilah, terminologi, din itu bermakna sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah melalui nabinya ya. Hukum itu disampaikan melalui nabinya. Jadi yang menyampaikan hukum Islam itu kan bukan Allah langsung ya, tetapi Nabi Muhammad ya. Yang disampaikan itu yang berupa aturan-aturan itu yang dinamakan dengan din. Wasumya dinan li'annana nadinulahu ai na'taqidu wa nanqudu. Mengapa hukum-hukum Allah dinamakan din? Karena kita meyakini dan tunduk kepadanya. Jadi makna din itu asalnya adalah tunduk ya, meyakini dan tunduk. Agama dinamakan din, hukum-hukum dinamakan din karena kita tunduk dan meyakininya. Itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.